Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono paring keterangan. As-Syaikh Abu Abdullah Al-Qurasyi utawi Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi radhiyallahu anhu. Iku kala dawuh saka Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi. Dawuh ngene. Malam yakun karihan li zuhuril ayat wa khawariqil adat minhu karahiyatal khalqi li zuhuril ma'asi fahiya fi haqqihi hijabun wasitruha alaihi rahmatun. Man utai sapa wong iku lam yakun ora ana sapa man ora ana iku karihan sengit geting geting apa geting li zuhuril ayati maring pertelane pira-pira ayat sing dimaksud ayat niku karomah. Ayat niku semacam mukjizat karomah. Wa qawariqil adati lan pira-pira perkara kang nulayani adat min rusakin man geting apa? Geting karo yatal kholki kaya oleh geting ing makhluk geting liduhuril ma'asi maring pertelane pira-pira kemaksiatan. Nek sampai ndeke enek wong terhadap sikape terhadap karomah sikape terhadap khawarikul adat leh muncul kuwi ndeke berusaha untuk tidak seneng lan pancen bener-bener gak seneng lek sampai khawarikul adat kuwi ketok persis kaya dheweke gak seneng lek sampai kemaksiatan iku konangan wong. Dan nek wong isih duwe sikap demen ning gone khawarikul adat fahya mongko utawi al ayat wa khawarikul adat fi haqqihi ing dalem hakke man-man iku hijabun dadi hijab. Maka bagi orang itu khawarikul adat itu menjadi hijab. Wasitruha utawi nutupi khawarikul adat lan ayat mang alai ing atase man iku rahmatun rahmat. Kalau sampai dia tidak diberi khawarikul adat, dia tidak diberi karomah, maka orang seperti itu sebenarnya diberi kawelasan diwelasi Allah Subhanahu wa taala. Mergo lek diwehi malah ora kuat. Nah, jadi hijab yang diberikan Allah itu bukan hijab karena Allah medit, tapi hijab yang diberikan Allah itu hijab karena proteksi. Proteksi itu maksudnya dijaga jangan sampai kesetrum. Dijaga ben ora kesetrum. Wa khaifan dulu. Faidan mongko lamun kaya mangkono nek pancen rumuse ngono man utawi sapa wong iku kharaqa wis detail sapa man wis detail awa ida nafsi ing pira-pira kebiasaane nafsune man la yuridu orang ngarepno sapa man orang ngarepno zuhura saiin ing pertelane siji-siji minal ayati saking pira-pira karomah wa khawariqil adati lan pira-pira perkara kang mulayani adat lah keduman baltakun balik ana apa nafsuhu nafsune man indah ana sandinge saiken minal ayat mang ana iku akola ngrasa luwih cilik wa ahqara lan ngrasa luwih ina mindalika saking mukono-mukono saiin. Fa idza faniya moko tetkalane wis bisa lebur sapa man an iradatihi saking karepe man dhewe jumlatan secara menyeluruh fakana mongko ana. Ngono. Fakana mongko ana sapa man ana iku lahu kedhewe man. Ora usah sapa ana sapa man, mane nggiri mawon. Fakana mongko ana iku lah kediman apa sing ana tahakkukun kesejatian. Kesejatian firuyati nafsi ing dalem ningali awake dhewe man, ningali bi'ainil haqarati kelawan pandangan hina wa zullati lan asor. Ngoten. Sampai akhirnya dia nyawang awake dhewe iki gak pantes asor lek sampe kanggonan karomah sing kaya ngono kuwi jan ora pantes tenang mergo karomah rahasiane Allah kuwi sakjane duduk bagian iku yo ben bagiane Allah kono ben disimpen Allah dhewe aku ora pantes melok-melok kanggonan sing ngono-ngono kuwi. Kalau ada orang sudah begitu sikapnya iki derenge ten jawabane man mau lho ya. Derenge ten jawabane man. Kalau ada orang yang sudah mampu riyadhah sampai nafsune dhewe iku gak dituruti, gak umum wong. Tapi dia sendiri juga tidak menghendaki munculnya karomah, wong pancen dhek ora melek kuwi, ngoten lho. Dhek ora pengin kharikul adah. Bahkan hatinya, nafsunya, menurut dia sendiri merasa lebih kecil, lebih hina untuk bisa mendapatkan karomah. Bahkan dia sendiri sudah lebur, tidak punya kehendak secara menyeluruh. Akhirnya karena leburnya kehendak tadi, lalu benar-benar dia menerima dirinya, menyawang dirinya, itu disawang sebagai sesuatu yang hakoroh, ino, asor. Nek gelem ngono tenan kasolan mongko hasil wong sing ngono kuwi mongko hasil lahu kedhuman wong sing ngono mangi apa sing hasil ahliyatun kepatutan keahlian keahlian ngrudal altofi ing tekane pira-pira peparing kang lembut wa wujudal isafi lan wujude lan ing wujude isaf. Napa isaf niku? Napa isaf niku? Kehormatan. Isaf niku kehormatan sing campur welas. Welas tapi tetep dihormati ngoten. Gitu. Mesane kene le ngoten lho niku jenenge isaf. Wujude kawelasan. Wasalah kalan banjur bisa ngambah sapa man. Bisa ngambah ila martabatil mahyai maring martabat pangkate dalan kang jembar annahiji kang pertela. Walaupun mungkin dia tidak diberi karomah, tidak diberi keanehan-keanehan macam-macam, tapi dhewe engko karo Allah taala dikai jolyane, dikai dalan jembar sing ngenteng-ngentengi atine sing ngakhiri dhewe enteng nglakoni perintahe sing kuwi akhire istiqomah swasana kerohaniane dari sana maka waduriba lan disuguhaken sapa man ma'a ahlil iradati sertane ahli iradah disuguhaken dikodahil faliji kelawan gelas sing gedhe. Ibaratnya cara suguhan ora umum, umum wong niku suguhane mung gelas cilik lan suguhane teh, krana niki wis gak melek apa-apa malah dikai gelas gedhe kate suguhane susu. Niku mesti ada kehormatan maksudnya ngoten. Oleh Allah diberi kehormatan karena dia telah berhasil untuk tidak menyanyi apapun yang dirahasiakan Allah. Malah dia merasa gak pantes lek sampai dia dipadingi wewenang nganyak-nganyak rahasiane Gusti Yang ngoten itu mesti mengke kali Allah. Dia diparingi, tetap diparingi. Oleh riadoh tenaran gak diparingi gitu. Mesti diparingi. Cuma bentuknya mboten kaya umume wong ngarani. Jadi kancane malah dumun. Lah iya kowe iku ya ana ya ini. Riadoh sampai awakmu lunglit. Ya lunglit niku napa? Balung kalau kula yo panggah ngono. Iki jane kuwi oleh apa? Oh, lah ngukure ngukur oleh apa itu terus? Kaya ukurane wong umum ya ora oleh apa-apa. Ora oleh apa-apa aku. Lha terus ngono mbok tekati lah aku seneng. Ya lah seneng kuwi mau. Lah seneng sing model ngoten niku niku ternyata menumbuhkan kesadaran luas. Walaupun kelihatannya dia niku nun sewu cara tatanan umum wong ngarani diarani wong melarat, wong sengsara wong. Tapi dia bisa benar-benar merasakan piye to sakjane lungguh dadi kawula sing penak niku rasane iso les kok. Sing wong liya gak roh rasane ndek roh dhewe. Karomah ora kok karomah. Wah, watu dicekel aju. Wah, nek wesi gligen panas dicekel ndek langsung ora ngono kuwi sing diolehi, tapi ndek langsung oleh apa? Rasa mahya, mahya innahij. Dalan jembar sing sak wayah-wayah mlebu ning lingkungane Allah niku ndek gak diaru-arui ngoten. Gak diaru-arui upama ibarat oleh suguhan itu suguhane ora umum. Tapi krana ndek pancen ora milik terkenal gak milik gunane niku wau untuk kepentingan lingkungan dia sing wadah, ndek ya ora milik iso-iso ngono kuwi wis marme ra karuan. Dan itu tidak basa-basi. Upama ketepaan wong model ngoten niku sampean kaya duwe bunga. Niku kok bungae digawe-gawe mboten. Dhek ya seneng tenan sampean kaya duwe niku. Mergo mung duwe dhek duwe niku perkara sing aneh. Mergo selama niki kali Allah digawe subhan-subhan sing ora rupa duwe. Nelak ya moro-moro gak nelak mawon, ora tau diduwi-duwi. Isane nelake ilang kudu disuguhi. Omben-ombenan apa es wadeng apa es dawet mboten biasane piye mbek ngoten niku mboten tapi terus kali Allah taala dikai pengalaman baru petuk wong dikai duit itu yo dhe demen teng duit iku ora tak krana duit niku iso nulungi ndake ora kok yo apik yo lakone duit tapi karep pikir kok kaya kaya salat rong rakaat ngene tenek dijolno swarga. Lah iki duit mek rong lembar kok kena dijolno. Sego sak piring. Lha iki akhire dhek terus oleh pemahaman-pemahaman baru guyu mawon. Roh napa-napa wis mesame, sing dilokne wong warang wis. Iya ben. Iki sok ngono kuwi diapane. Tapi kok terus dhek terus sakjane ngene lho, dhek iku anane ngono mergo mergo atine ngono, akale ngono. Lah aku lak ngene, ora pengin muni ngono gak pengin. Wis. Iye wis tenan. Lha misale lagi ngono dipiyene Gusti Allah sing gawe ngono. Niku ketoke kaya ora apa-apa ning justru niku wong apa-apa ngoten niku nggih to nggih. Angel tapi tibae. Aku yo gak anu iso kok menengae. Wis gak penak iso kudu diomong-omongne. Nek cara kula ngoten nggih ta. Ya ya iso aku lagi ngene aku senengku ngene ngene kan. Tapi nggih mboten sing penting niku jane mboten kok soal bentuke nggih soal kok bentuke omong ketika omong-omongan itu sendiri merupakan sesuatu hikmah kan? Itu suatu bentuk kegembiraan yang harus disyukuri nggih mboten apa-apa to tak jane sing dadi soal iku lek terus iki lho aku iso lha niku sing gak oleh niku tok sedo. Wis betul-betul napa-napa. Terus sampean ngetokne sakjane niku kaya kaya Mas iki. Niki ngetokne teh, ngetokne napa-napa. Niku mosok sing wae niki sih. Lagi Pak Hari to. Nggih lah. Sing gak oleh niku lan niki terus cita itu. Niku lho teh kula sampean nunjuk lho. Yo niku sing gak oleh ngoten lho. Sing gak oleh niku nenek suku-sukuane boleh-boleh saja. Enak tamu 100-200 lek perlu niku sing tak dijokin neh enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa. apa? Menyatakan sing dikek menang sampean ngoten. Ora kok terus sampean wah, ngono aku nyukur-nyukur ngono lek jarane mamer-mamer nyukur. Ora ngono carane. Asal bukan kamu. Sak kamu jangan merasa bahwa kamu yang nyukui, bahkan subuhan ini semua kayak juragan enggak masalah. Mana insyaallah niki hikmah. Wis gane mbuh liwat radio, mbuh liwat rekaman, lihat mek suguh-suguh ono sing gelem nyukuk ya kono sing gak gelem ya wis. Mboten mawon penak gitu nggih. Ora usah kok terus golek dilokne wong gula. Allah, kotor ngaji ngono di pamer-pamerno. Mbane ngaten. Ya bene muni ngoten mawon. Wong aku ya ora rumangsa pamer-pamerno nggih. Cuma satu ya biasa ya. Iku koyo ngomong man biyen-biyen ta nggih. Ya wis biasa ngono ae wis ora usah di. Sing gak oleh niku napa? Ning jerure rasa ati kula. Kula rumangsa lek iki hak lan wewenangku. Sehingga wong liya gak oleh niru-niru aku. Lah niku sing cilaka. Niku sing cilaka. Tapi selama iki kabeh paringane Allah, gek ilmu kaya ngene iki nyatane ya karo mualif ya dicetak, ditulis. Ini pun berabad-abad yang lalu berarti kan ya ilmunya itu mesti sugone daya aja dinikmati bareng-bareng ya ngoten mawon ta nggih nek ngoten mikire ngoten insyaallah mboten beban tapi nek mikir wah ya itu kitab rahasia kitab begini kitab begitu kok kowe wani wah hebat kowe anu wah iki lek muni ngono iku ruwet iki nggih terus akhirnya kula ya nampa pisan ya lek ngono aku wong hebat aku lah wis dadi iki nggih jadi konsletnya jadi tetap lho kita bingung ini pasti sedaya latihan musa masuk kulatur ke kulau sing maja ya latihan jenengan sing mirengke ya latihan penak ini mungkin ora kok terus ada macam-macam wah sing maja lebih unggul sing rungokno gak patah unggul nah ini sing betul penak betul saya bon. Moga kita terusaken keterangan sing berhubungan kali soal niku wau diparingi karomah kemuliaan saking Allah niku jane nggih sesuatu yang biasa saja nih. Asal memang wong niku siap persiapan untuk diberi niku ada ben boten konsen ngoten. Jadi sak durunge radio niku ajeng dicopno teng listrik niku yo kudu dipersiapno komponen sing jenenge adaptor. Nggih to? Lah nek langsung cop-copan lagi terus sampean cop ning listrik yo apa? Harus ada persiapan lebih dulu. Dan salah satu persiapan yang terpenting adalah memutus kabel sing hubungane karo kaki dipedot. Lah niki sing angel iki. Lah kula sampeyan kabel sing hubungane karo latihan-latihan madak itu dicipedot del ya baru sampean mungkin lek disetrum ning alam kegaibane Allah sampean kuat. Nek mboten ngoten wah niku kobo. Saluran AC beda kalau saluran DC. Pokoke lek sithik-sithik ngerti teknik radio paham. Lek sing sepuh ngertine teknik nglinting rokok lho mesti ya dicekke contone ngene iki piye to karepe ngono iki. Ya poh jare. Betul apa napa? Mungke takokno putune ngono piye to le contone kiyaine kok enek asih DC padahal karepe piye. Kala dawuh sapa Syekh Abdul Abbas Ibnul Arif. Syekh Abdul Abbas Ibnul Arif. Dawuh ngene. Asbahtu isu-isuan sapa ingsun. Yauman ing dalem siji dina, iku mahmuman wong sing susah. Aku tau esuk-esuk susah. Fakultu mongko banjur sowan matur sapa ingsun li Syekh Abdul Qasim bin Raubil. Nggih, Raubil. Napa Rawil? Raubil. Aku banjur sowan ing Syekh Abdul Qasim bin Raubil. Matur kuning hadisni bi hikayatin asallahu an yufarrija ma bi anu sah kula sawang iki pengen mirengake cerita panjenengan hadis mugi ceritani panjenengan ni ing kula. Bihi kayaten kelawan suci cerita, mbok menawi asallahu menawa-menawa Gusti Allah iku an yufarrija yen to benggangaken, bungahaken, ngudari sapa Allah maing kesusahan bingang pun tetep tenggen kula. Mugi-mugi kanthi ceritanya yang jenengan mangke kula saged dipun paringi udar persoalan sing nyusah niku. Pakola monggo dawuh sapa sih si Syekh Abil Qasim. Naam, yo. Naam, yo. Wa wawune dobel apa setunggal iki? Nggih. Setunggal nggih. Wasifli wa. Naam. Ya pun titik ngoten men ya. Ngene critane. Wusifa li rajulun. Wusifa wis disipati. Disipati iki diceritakno sifate li keduwe ingsun. Sapa sing disipati rajulun wong lanang. Bi ba'dis sawah iki kang manggon ana ing pinggire gisik. Jenengane manggon ing tangkis. Manggon ning tangke, pinggir segoro, pinggir lekali, ngono wae senengane kuwi. Yurafu kang dikenal sapa sirajul man bi Abil Khayyar lawan julukan Mbah Abil Khayyar. Wong-wong lek njuluki Abil Khayyar. Krana wis tau diceritakno enten tiyang aneh Mbah. Ji. Namine Abil Khayyar. Yang ngene kuwi senengane nang pinggir kali, pinggir laut, mboten nate umume wong-wong ngoten. Nah, tenan pakosotu mongko nejo sapa isun hu ing Abil Khayyar. Aku terus golek ya Abil Khayyar mau. Pawajabku banjur nemu sapa isun hu ing Abil Khayyar tak temu ala sahilil bahri ana ing pinggir segara. Wassalamtu mongko uluk salam sapa isun alahi ing atase Abil Khayyar. Wajalastu lan banjur lungguh sapa ingsun. Palam yata kalam, lungguh suwi gak ngomong blas. Palam yata kalam mongko ora guneman, ora dawuh sapa Abil Khayyar. Walam ukalim lan ora matur sapa ingsun hu ing Abil Khayyar. Baru luk salam ya asalamualaikum, waalaikumsalam, aku lungguh, aku ana meneng, aku ya meneng. Hatta idza kana sehingga tetkalane wis ana apa waktu salat iki wektu salat. Dosa wis wayahe salat. Akbalan. Moko banjur madhep sowan sapa nafarun sak rombongan. Min ba'dil audiyati saking setengahe kampung. Mutafarriquna kang perenca-perenca. Kampung kono enek wong seloro, kampung kono enek wong telu, gombol ngoten. Madhep soan pajtama'u mongko padha kumpul sapa nafarun ilahi maring si Abil Khayyar. Wa nuqat nuqat dhumma wa taqaddamahum wahidun minhum wa taqaddamalan maju hum ing nafarun mahe sapa wahidun wong suci minhum saking nafarun. Fasolah mongko sholat sapa si si Abul Khayyar bihim kelawan nafarun. Jadi nafarun niku rombongan ning desa kumpul dadi siji teng riku, terus enek salah siji sing imami ngoten nggih. Abul Khayyar nggih melok jamaah teng riku. Niku wau sholat ya mun nggih. Sholat terus bar sholat lah nopo bar sholat ya buyar sumaftaraku nanti podo pisahan podo buyar sopo nafarun walam yukalim lan orang ngomong sopo ahadun wong siji minhum saking nafarun ahadun wong siji liane. Jadi bar sholat terus ranu ranu piye ranu ora bar salah ya assalamualaikum wiridan dilu du meneng dhewe bar aku di ora nek sing ngomong nyapa siji-siji kuwi ora meneng kabeh wa jalasalan dunggungguh pinarak sapa Syekh Syekh Abdul Khoyar maka nang ing panggonane neh ya Syekh Abdul Khoyar terus pinarak maneh wa jalasulan dunggungguh sapa ingsun indawa ana sandinge Syekh Abdul Khoyar niku salat zuhur hatta idza kana sing kotot kalane wis ana apa wektu salati wektune salat hadoro mongko teko maneh sapa nafaru ya rombongan sing dik mau padha teko maneh fasalu mongko banjur salat sapa rombongan summa insarafu nuli buyar maneh ada buyar maneh yus gak ngomong deh kata idha kana singkutut kalane wis ana apa waktu sholati buri waktu sholatil asri waktune sholat ngasar ijtama'u kumpul maneh sapa nafar wasallu lan sholat maneh sapa nafar bar ngasar wis padha sholat kumpul sholat ngasar lha kok bar niku gak buyar bar sholat ngasar niku tumat jalasu nuli padha lungguh sapa kaum nafar badha zalika sause salat ngasar wa tazakaru lan padha omong-omongan yo ngomong jagongan sitok sing dik mau salat duha ketoke sing pertama wau salat duha bareng-bareng jamaah yo buyar zuhur nggih salat zuhur jamaah buyar nah tapi bung sebar sholat ngasar ngumpul baru ngumpul sing diomong ini apa padha omong-omong kan sairah sholihin yang sejarah wong sing sholeh-sholeh sing diceritane itu wong sholeh-sholeh kok sejarah itu ya iko ulama iko ibadah yang ini lanun yang ini riadoh yang ini semua itu mawon yang diceritane ini sama qomatil arifin dan ceritane omong-omongan yang piro-piro makamnya wong sing ahli marifat wong golek marifat ngene tata kramane ngene jalure ngene teorine ngene wal auliya lan piro-piro wali ngomong ngoten blas ora nek sing ngomong duit ora nek sing ngomong dolar ora nek sing ngomong SI wis ora pokoke sing diomong niku bangsa kesolehan-kesolehane ceritane para wali cerita ngoten-ngoten niku sampai ila kurbi istirori syamsi sampai tumeka meh napa istiror kuning-kuninge srengenge sampai srengenge menguning di sebelah barat berarti meh surup bangsa meh surup cuma tafarroku buyar wajitama'u dan padha ngumpul buyar niku padha wudu ngoten ora jagongan nek biar wudu siap-siap salat maghrib wajtama ulan padha ngumpul sapa nafar lil maghrib iki mari salat maghrib bar salat maghrib biar maneh jadi bar salat maghrib cuma tafarruqu nuli biar maneh akhirnya aku mengamati kelompok wong enek sing ngono kuwi aktivitas ning pinggir segara kiwa tengene pinggir pantai niku enek pirang-pirang desa ngoten. Dadi kuwi desa kono iku grombol kono grombol kono kok koyo semayan kare Syekh Abil Khoyar. Akhire aku yo ning kono kuwi sampe pirang-pirang desa. Fa jelas tu. Monggo lungguh sapa ingsun intah mono sandinge kelompok kaum mang salah satu ayamin telung dina. Telung dina aku ngamati kuwi. Wahum kale utawi kaum nafar iku ala zalika ing atase lakon sing ngono kuwi. Kumpul salat jar, kumpul salat biar golek ngasar kumpul neh salat terus jagongan sampe magrib, magrib biar isa salat, bar salat isa biar. Jagongane pendak lek bar ngasar sampe meh magrib. Ki ngono anggar bar salat ya ora ngomong belas demeneng ae ngono wis. Mbah diwi-diwi kok betah ya. Betah. Sampeyan arep ngaji ngono iki, kiyaine ra teko-teko wis jagongan rawon-rawon sing diomongne wis anu Cerita mangun dan dia anu. Sinti omong wis gak ngerti. Ini kira betah ngempet orang ngomong blas. Sumawakoa. Akhirnya bangsa barengono sumawakoa nuli terjadi tumibo finafsi ning jero ati ingsun. Apa sing tumibo an as'ala ing ento takon sapa ingsun hu ing Syekh Abil Khoyar. Takon an mas'alatin ing siji masalah. Astafidu kang amre faedah sapa ingsun ha ing masalah. Usulah telung dina ngono kuwi aku susu timbul pertanyaan. Sing aku kepengin nakokno soal kuwi bek menawa engko Syekh Abdul Khoyar kersa jawab lan aku oleh tambahan faedah. Fataqad damtu mongko maju sapa ingsun ilahi maring Syekh Abdul Khoyar. Fakultu mongko matur sapa ingsun ayyuhas Syekh. Duh Syekh. Mas'alatun ayahadi mas'alatun niki enten masalah ya as'alu badhe takon saka kula anhu tentang masalah niki kula gak ada masalah ya kula badhe matur padahal kita ningi tolong dino itu orang ngomong belas Syekh ya orang dinimbali orang takut daleme pundi kabare ngene kok yo napa ngene pun usum napa wis ora ora tak kok ngono-ngono ade meneng. Salat yo salat yo kemawon. Lah niki kok sampe tak wanek-wanekno aku takon. Terus takon. Pakola moko dawuh sapa Syekh kul. Wis ngomongo. Panagara moko ningali sapa jamaatku kelompok jamaah mang ilaya maring ingsun. Suakhire kok jamaah aku kabeh mandeng aku. Mandeng iki mandeng ora seneng. Kal mungkirina kaya dene wong kang ingkar. Dadi pandeng ngono kabeh ketok ora seneng lek aku takok. Bapak sik tu mongko wedi sapa ingsun. Ya tet. Ya wedi tapi wong pengen takok takok. Wis kadung kok, kadung diomong kul kok nggih. Wis ngomong takok apa? Mereka biasanya orang enak si wanita kok, itu enak ngelama wanita kok. Pakul tu mongko matur sapa ingsun, ayu hase, wahese, mata kapan? Ya lamu ngerti sapa al muridu murid, ngerti annahu ing sak temene murid, iku muridun bener-bener jadi murid. Kapan murid niku wis saged ngertos nek piyambake bener-bener dadi murid niku kapan? Kala dawuh sapa si Abil Qasim bin Raubal wafu. Lah aku takok ngono kuwi ora dijawab. Pak Arada mongko mengo. Mengo mlengos sapa si Syekh ani saking ingsun. Walam yujib lan ora jawab sapa Syekh ni ing ingsun. Mang ngomong kul aku ngomong malah terus ora direken wis ora dijawab. Fakif tu mongko wedi sapa ingsun an aku nazo ing ento ana sapa ingsun ana iku kot adoptu teman-teman wis dadekno duka sapa ingsun hu ing sae sampai aku rumangsaku salah oke mergo aku takok ngono Syekh Abil Khoyar duka. Pakum tu moko terus ngadek sapa ingsun anhu sat ninggal lo Syekh. Akhirnya aku terus pamit ngalih. Wis, pala makana moko nalikane wis ana. Apa kelakuan ana iku fil yaumi sani ing dalem dina kang kaping pindho. Nekat aku wis kadung kok kawet omongan takok takok neh. Kultu ngucap sapa ingsun la budda an as'alahu wa azamtu ala dzalik. La budda mesti kudu ora kena ora. La budda ora kena ora an as'alahu ta yen to takon sapa ingsun hu ing Syekh. Wa azamtu lan nguwatno sejo sapa ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono takon. Wis pokoke aku kudu takon. Wis kadung mesti jan. Di ini kadung dipendeli wong akeh ora kasil, rugi aku. Ngene iki mesisan kadung dipendeli takok sisan. Fatakot jam. Monggo maju neh sapa ingsun ilahi maring saya. Wa qultu lan matur neh sapa ingsun. Ayuhase kiai, Mbah Mata. Kapan ya lamu ngerti sapa al-murid murid ana wing sak temene murid niku muridun dadi murid. Takok ngono neh aku. Pak Rodo mongko mengu melengos maneh sapa Syekh ani saking ingsun kalau ula kaya dina pertama. Walam yujawib lan ora jawab sapa Syekh ni ingsun. Ya wis ora dijawab ya ngalih, ya vakum tu kadek neh sapa ingsun. Wa'udtu lan bali sapa ingsun fisali tadi ing dalam hari ketiga. Fasal tu mongko takon sapa ingsun hu ing Syekh anil masalati saking pitakonan biainiha kelawan kahanane pitakonan iku mau maneh pitakon sing diwingi tak baleni neh fajtama mongko banjur kumpul gelem nglageni sapa sisih waqala lan banjur dawuh sapa sisih ora ngono le takonmu kudune ora ngono. Jadi takonnya diurui gitu. Latakul aja ngomong sira hakaza kaya pitakon murui azinnu yana sapa ingsun ka ing sira penyonoku tak kira turidu ngarep sapa sira ngarepno sapa sira antas ala ing yen to takon sapa sira takon an awwali qadamin tentang kawitane langkah kawitane kodam langkah ya do'u kang nyeleh hu ing kodam sopo al-muridu murid nyeleh noleng langkah kawitan pertama sing kudu dijangkana murid fil irodate ing dalam irodah ini ku nopo ngono tau sih buka arep no takul tun nge maaf nge ngoten. Jadi program awal yang harus dilakukan setiap murid yang menuju kepada Allah itu sebenarnya apa yang pertama kali sehingga dia layak untuk dikatakan murid, betul mas? Tak ngono tak sih, pengen bawa roy, ge. Nah, ngono tak jawab. Kola, dawuh sapa Syekh lima ring ingsun. Idza istama'a. Tetkalane wis bisa kumpul fihi ing dalem murid mah apa arba'u fi salim papat pira-pira tingkah dhewe iso diarani murid untuk melangkah jadi murid pertama kali itu dia harus bisa menggabungkan empat hal muga-muga waktunya cukup. Nomor siji ihdaha utai nomor sijine si arba'u khisalin iku antutwiya antutwa antutwa yang to dilempit lahu kedua si murid apa sing dilempit al ardu bumi pertama kali ndek iku tujuin ngelmu lempit bumi. Watakun lan ana apa bumi ngindahu mungguwe si murid mang ana iku kakodamen wahid kaya delamaan siji. Nomor siji, nomor loro wa ayyam sia. Lan arep yen to mlaku sapa murid alal mai ning dhuure banyu. Syaraté kok angel kabeh. Nomor telu wa an yakula. Pan arep itu mangan sapa murid minal kauni saking jagat iki matak sak wayah-wayah arda karep sapa murid. Sing nomor telu sak wayah-wayah ndek kepengin ngemplok jagat ya dimplok. Kepengin ngidek bumi ya diidek wong bumi wing sak delamaan. Pengen mlaku ndur banyu mlaku. Ku nomor telu niku nomor papat wa an la turadda Lan arep yen to wis ora ditolak lahu kedhi si murid apa dakwatun dungane. Sing nomor 4 donga apa ae wis gak ditolak. Lah nek wis ngono kuwi baru dhe'e oleh berirodah. Fa'inda zalika mongko nalikane mungkono-mungkono wis oleh papat mang ya do'u oleh nyelehno sapa murid awala qadamihi ing kawitane jangkae murid kawitan jangkah fil irodah ing dalem irodah. Maksudnya irodah niki rahasia irodahe Gusti Allah. Wa amma mata anapun utawi kapan iku ma'alima ora bakal ngerti sapa al-murid-murid indana mungguwe kita ora ngerti ana wing sakjane murid iku muridin murid. Wa amma mata anapun utawi kapan iku ma'alima wa amma mata anapun utawi kapan ma'alima iku ma'alima ora bakal ngerti sapa al-murid-murid indana mungguwe ingsun ana usah temene murid iku murudun murid sakata iku sakata wis gugur apa pitakon mata mari wis gugur min hadil iradati saking batas-batas iradah. Ya, nek soal irodah kok iso mbok takokne mata kapan? Nah, soal kapan kuwi wis duduk karepmu. Kapan ngono kuwi wis ikhtisose Gusti Allah dhewe ora usah mbok takokno. Kapan aku duwe karep? Lho ngoten lho maksude niku. Kapan aku duwe karep? Lah iku aja mbok takokno. Munculnya karepmu barang kuyo, yo rahasia ni irodai Allah. Senajan lek kuwe duwe karep mesti jadi. Mergo kuwe latihan kuwe, latihan untuk tidak punya karep. Jadi sekali kuwe karep, iku berarti wis kersane Gusti Allah. Nah, kapan kulo duwe karep? Lek kuwe takok kapan kulo duwe karep? Iku wis dukur. Artinya sudah enggak masuk hitungan. Mulku kuwi iku sore soal-soal itu ada Allah dhewe. Yo senajan kowe oleh karomah nuding wong geblak langsung geblak, tangi langsung tangi. Yo senajan kowe duwe kemampuan ngono, tapi kapan kowe iso muni geblak? Kapan kowe iso muni tangi? Ngono kuwi yo wis kowe gak iso ngitung maneh mergo kuwi wis dadi kersane Gusti Allah. Maknane kowe wis gak duwe karep. Sehingga penampilan irodae Allah kuwi nampil ning awakmu, lah kowe dhewe wis ora melek pengen duwe iroda. Biar iroda itu menjadi bener-bener irodae Allah, aku tak ora usah beri iroda. Ya den niku keterangane. Kala ada sapa Syekh Abdul Abbas Ibnul Arif. Niki judulnya lah Syekh Abdul Abbas Ibnul Arif. Atine susah. Terus takok teng gurune, jenenge Syekh sinten wau? Abdul Qasim bin Raubil. Lah Syekh Abdul Qasim bin Raubil duwe cerita pengalaman ketemu wali jenenge Abil Khayyar. Syekh Abil Khayyar nyeri ditakoki niku wau. Ngoten lho. Dan saat ini sing jawab Syekh Abdul Abbas Ibnul Arif radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten, fasuhtu. Fasuhtu mongko bengok sapa ingsun. Aku rembungok soihatan kelawan bengokan. Yo urip sak pole sing kadat sing memeh apa nafsu nyawa ingsun. Kata sing meme apa nafsi nyawa ingsun niku tadhab bakal cepot ma'a sertane soihah mau. Aku mbungok sak bantere sing rasane bengokan meng koyo arep cepot nyawaku. Sumakul tunuli ngucap sapa ingsun lahu maring guruku Syekh Abil Qasim ayastana minal iroda ya Abil Qasim ayasta us gawe putus asa sapa sampeyan naing ingsun minal iroda ti saking soal iroda ya Abil Qasim duh ya Abil Qasim wa ta'ajabtu lan gumun sapa ingsun min uluwi himmat ya ada Syekh saking luhure himmahe iki Syekh Abil Khoyar wae diceritani critane Syekh Abil Khoyar ngono kuwi gumun kok sampai sak ngono cara sampai ngomong ae ngomong lho iku gambare lha ngono ta nggih sampai murid-muride sing jamaah niku lho ngomong lha ora kaya diomongne Gusti Allah ora omong kuwi terus enek wong riyadhah latihan ngeten iki latihan bisu. Dan latihan bisu niku ya maksudnya latihan gak karep niku. Ora bisu tapi bisu gak ngomong nganggo cangkem tapi terus nganggo tulisan. Ya padha wae wong tulisan iki cangkem cangkeme tangan ta nggih. Aku gak ngomong kok sing penting. Lah ora ngomong tapi pedhep-pedhep. Ya padha wae. Sing dimaksud bisu niku mbisokno rohanine, mbisokno irodae. Bener-bener pasrah bahwa seluruh kejadian itu ikhtisasnya Allah, itu penentuan Allah. Kapan dan soapan itu ndek gak melu-melu. Lah kalau sudah begitu, wong sing entuk ngriku niku upama diparingi karomah, sampai dibuka rahasiane takdir pun dia tidak akan merusak tatanan kebijaksanaane Allah Subhanahu wa taala. Lah iki duwe melek mbayani niku. Kadung dia nyekel rahasia irodah, akhirnya terus irodah tak korap karepe dhewe lah. Tabrakan ini nih. Mohon. Intaha wis rampung, gawe napa? Sinten wau Syekh Abul Abbas Ibnul Arif. Wa'lam kan ngerti sapa sira. Anahu sak temene kelaku, sak temene kelakuan iku awal mautai kawitane barang yukhraku kan dibedah lahu kedua murid minal adabi saking ngagat kapan seorang murid itu diberi khariqul adah ngerti maksudnya pertama kali murid diberi khariqul adah ini iku kawitane yaiku tasmiyatuhu oleh ngarani ing murid mau diarani bi ismil murid kelawan jeneng murid termasuk keaneh-aneh neh kuwi ya murid kuwi diarani khariqul adah nalika dhewe diarani wong sing karep diarani murid maksudnya murid iki murid wong sing karep ngoten lho kowe dadi sing dibahas kok wau murid-murid itu duduk murid sekolah duduk murid anak guru niku mboten murid-murid wong sing masuk ning makom irodah. Kapan wong niku iso masuk ning makom irodah? Ya lek wis ora duwe irodah. Langgihane kan nggih. Nggih, lha niki niku pancen dadi aneh kawitan kaanehan sing muncul kepada seorang murid salik. Salik murid salik adalah ketika murid salik itu diberi nama murid duduk murid iroda murid salik ya murid salik itu diarani murid wong sing duwe karep padahal ma'a kaumihi sertane anane si murid iku maslubul iroda tiwus kagedel irodae iroda ini wis kagedel mulai latihan lempet gak irodah ya ana ya ene. Apapun yang terjadi dari Allah sama sekali dia enggak berontak. Kayak sing cerita sing di kapan ni lagi. Pokoknya pendino ni aku dah emak ngenteni tak. Apa sing arep ditonton oleh Allah ya kuwi. Sing dilakokne iki. Gas ora duwe karep. Sing niku lho sing tau dikongkon ning turu ning bong Cina terus dihormati. Ya ngoten niku latihane ngoten-ngoten niku. Nek jaman sakniki kira-kira ya ora perlu ngono. Wis ora dijelepotne karo Gusti Allah duwan soa dadi pengusaha sukses, moro-moro keterak presi jebret dadi wong gelandangan maneh nganggur. Tapi secara kerohanian lan batin sama sekali dia tidak protes dengan keadaan itu. Nalika dhek dadi pengusaha sukses dhek ora kemlarat, iki aku mek nuruti takdir kok, ben ngene. Dhek ora kemlarat, bubur-bubur kari-kari karo Gusti Allah jebret tidak dadi wong mlarat, ya ora cilik ati. Yura susah ya, buyan dulu. Selantai, buatan nganu. Sampai api ini pun buatan duwe karep. Loh, bora duwe karep, neng malah karo Allah diarani murid. Diarani wong sing duwe karep, mergo napa? Sing ta'aluk tengriku niku sifate Allah. Sementara si murid niku tahak kok diwasil abdi dia menonjolkan menampilkan diri murni sebagai hamba. Karena murni sebagai hamba maka tampilan irodai Gusti Allah tampil teng tiyang niku. Lah wong liya ngarani ngono kuwi jenenge karomah, wong jowo ngarani jenenge khariqul adah. Padahal itu sakjane mung permainan karpe dalane. Duh, betul lah mana ya? Permainan karpe dalang jane padha nulange, sing sitok diarani satriya pinunjul, sing sitok diarani buta cakil. Jane padha-padha gak karep jane. Duh, ngoten. Wa ma ahsana ma qala sa'il lan ugawa utawi apa iku asana bagusaken apa ma bagusaken ma ing barang kala kang dawuh sapa syair Kiai Syair takunu muridan summa fika iradatun idza lam turid syai'an fa anta muridu takunu muridan sum mafika irodatun idza lam turid syai'an fa anta muridu takunu ana sapa sira iku muridan wong sing karep krana kowe karep sumafika nuli iku tetep ing dalam sira irodatun utawi ana irodae kowe kuwi karep murid mulane njur ning awakmu ana iroda. Tapi sakjane kowe malah gak iroda. Lek modelmu ngono kuwi karepmu kuwi mesti ora keturutan ngono lho. Sing jenenge iroda sing tenan lak mesti keturutan lho. Lek gak keturutan jenenge dudu iroda. Ngerti ta nggih? Kowe iku karep njur ning nggonmu enek karep ning anehe kuwi karepmu kuwi pancen ora keturutan lho. Mergo pengen sugih ora dadi sugih. Dia kepengen mulia gak dadi mulia. Tapi di dalam turit tatkala ane wis ora karep sapa sira saian ing apa wae wa anta mongko tawi sira iku muridu ya iku sakjane sing karep tenan ya lek wis kowe ora duwe karep. Mugi kula panjenengan sedaya saged memahami napa sing sampun dipun paringaken kula wau lan saestu-estu dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabarakan wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.